الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan masih pada bab yang ke-10, yaitu Talbis Iblis terhadap para sufi dari kalangan orang yang zuhud. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan Talbis Iblis terhadap kaum sufi berkaitan dengan pakaian. Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita fahami bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan juga ulama salaf zaman dahulu, mereka menyukai untuk tampil dengan pakaian yang sederhana. Dan jika mereka menggunakan pakaian yang bertambal, itu bukan karena mereka memilih untuk menggunakannya, akan tapi murni karena mereka fakir. Nabi Muhammad SAW melakukannya, sebagian sahabat juga demikian, dan juga tabi'in dan selanjutnya. Artinya mereka menggunakan pakaian yang bertambal itu karena mereka fakir. Jadi kalau misalnya menggunakan pakaian yang bertambal bukan karena kefakiran, atau kemudian menggunakan pakaian yang bertambal bukan karena yakni sebab dia berlubang dan lain sebagainya, maka tujuannya apa pakai pakaian yang yakni bertambal sana dan sini? Malah jatuhnya nanti dia masuk kepada kategori pakaian syuhrah yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian kemasyhuran, pakaian yang populer. Dengannya Anda berbeda dari yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka berikut ini, yakni bahasan yang baru masih berkaitan dengan talbis iblis, berkaitan dengan yakni pakaian di kalangan orang-orang sufi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, az-zuhdu fil libas, talbis iblis dalam kezuhudan dalam berpakaian. Yang bersamanya terjemahannya ada di halaman 216. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian mulia dengan manhaj salaf dan juga talbis iblis memang ulul selang-seling. Jika subuh kita bahas talbis iblis, maka yakni malam Jumatnya adalah mulia dengan manhaj salaf. Bedanya adalah pada bulan genap atau ganjilnya saja. Ini bulan ganjil, maka subuhnya talbis iblis, Rebo, dan malam Jumatnya mulia dengan manhaj salaf. Dan begitu pula sebaliknya, nanti di bulan ganjil subuh rubuhnya adalah mulia dengan manhaj salaf, dan malam yakni Jumatnya adalah talbis iblis. Tinggal di selang-seling saja. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah, fa amma sufiyatu zamanina فإنهم يعمدون إلى ثوبين أو ثلاثة كل واحد منهما على لون فيجعلونها خرقا Wiyulafiqunaha. Fayajma'u dhalika thawbu wasfaini asyuhrah wasyahwah. Fa inna lubsa mithla hadhihi al-muraqqa'at ashharu inda khalqin kathirin min ad-dibaj. وبها يشتهر صاحبها أنه من الزهاد فتراهم يسيرون بصورة الرقاء كالسلف كذا قد ظنوا وإن إبليس قد لبس عليهم وقال أنتم صوفية لأن الصوفية كانوا يلبسون المرقعات وأنتم كذلك أتراهم ما علموا أن التصوف معنى لا صورة. Kata beliau rahimahullah ta'ala al-imam Ibn al-Jawzi, fa'amma sufiyatu zamanina, sedangkan orang-orang sufi di zaman kita, jadi tahun 600-an yang sedang kita bahas, فإنهم يعمدون إلى ثوبين أو ثلاثة كل واحد منهما على لون. Maka mereka sengaja memiliki pakaian dua atau tiga lembar masing-masing dengan warna yang berbeda. Jadi kita bahas tadi sebagai muqaddimah bahwasanya Nabi Muhammad pakaiannya bertambal. Umar bin Khattab pun disebutkan demikian. Uwais Al-Qarni juga disebutkan demikian, bahkan mengambilnya dari tong sampah disebutkan. Itu karena kefakiran. Dan jika tidak demikian, memang mereka suka untuk tampil sederhana. Apakah seorang kemudian terlarang untuk tampil bagus gitu ya, necis? Boleh, tapi jangan selalu. Nabi Muhammad punya pakaian yang kainnya lembut, sedang. Beliau pun punya yakni pakaian yang kainnya kasar. Jadi tampil necis, bagus, bersih gitu boleh, no problem. Tapi jangan selalu. Sesekali tampillah sederhana. Sesekali pakailah pakaian mungkin yang kasar. Sesekali pakailah pakaian yang murah. Untuk mendidik hati ini tidak menjadi orang yang sombong nanti. Agar hati ini juga terdidik dan dia kemudian merasa bagaimana ada orang lain setiap hari pakainya pakaian setebel ini, sekasar ini, setidak nyaman ini. Jadi Nabi Muhammad SAW yakni memiliki segalanya, tidak selalu sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau yakni pakaiannya berlubang, beliau jahit sendiri, beliau tambal, tapi murni karena kefakiran. Bukan untuk kemudian tampil beda dibandingkan yang lain. Nah, kata beliau, sedangkan orang-orang sufi di zaman kita ini, kata beliau, di zamannya Imam Ibnu Jauzi berarti, tahun 600-an Hijriah, itu sengaja membeli pakaian dua atau tiga lembar dengan warna yang berbeda. Dan mereka sengaja kemudian melubanginya. وَيُلَفِّقُونَهَا kemudian, misalnya kainnya warnanya satu hitam, dua putih, tiga warna yang lain gitu ya. Jadi sengaja dibolongin, tapi kemudian ditambal dengan pakaian yang lain. Yang bolong, sengaja mereka bolongin kemudian di yang warna hitam, ditambal dengan yang warna putih. Yang kemudian tadi, yang kain yang mereka potong di warna hitam, mereka tambalkan di warna putih. Dan seperti itu terus, sengaja memang dibolong. Bukan karena memang yang pakaiannya berlubang hingga harus ditambal, enggak. Sengaja, baru dia. Tapi kemudian dibolongin sana dan sini, dan kemudian warnanya ditukar-tukar. فَيَجْمَعُ ذَلِكَ الثَّوْبُ وَالصَّيْنِ Maka pakaian yang demikian, kata imam, ini menggabungkan dua sifat. Yang pertama, asyuhrah, kemasyuran, kepopuleran, di mana anda ketika menggunakannya akan tampil beda. Anda ingin kemudian dikenal dengan satu sifat dengan menggunakan pakaian tersebut. Makanya awal-awal gamis misalnya, ketika masuk ke Indonesia misalnya, bisa jadi ia adalah pakaian syuhrah. Sangat mungkin sekali. Kenapa? Enggak umum orang Indonesia menggunakannya. Jika Anda kemudian menggunakannya, maka Anda berbeda dibandingkan yang lain. Tapi lambat laun kemudian menjadi umum. Sama mungkin juga dengan pakaian yang pernah ditanyakan di majelis waktu itu malam Jumat, kain jin. Ya, sangat mungkin kalau itu masuk kategori, kita tidak bahas tasyabbuh dulu. Bisa jadi itu adalah kemudian masuk kategori pakaian syuhrah, pakaian kemasyuran, kepopuleran yang Nabi Muhammad larang dalam sabdanya. Begitu berjalannya waktu, maka kemudian semua orang menggunakannya, hilanglah kepopuleran dan kemasyuran tersebut. Semua orang pakai kok. Tapi tidak untuk pakaian yang tembel-tembelan ini. Maka dia menggabungkan dalam pakaian ini dua sifat, syuhrah, kemasyuran, dan juga syahwah. Betul-betul keinginan, ingin pakai pakaian yang bertambah. Tujuannya apa? Anda bukan orang fakir. Anda bukan orang miskin. Sengaja Anda beli bajunya, Anda lobangin yang sini, tempel pakai yang itu, yang bolong yang situ, ditempel pakai yang sini. Tidak ada tujuannya. فَإِنَّ لُبْسَ مِثْلَ هَذِهِ الْمُرَقَّعَاتِ Karena sesungguhnya, memakai pakaian yang bertambal seperti ini, أَشْهَرُ عِنْدَ خَلْكٍ كَثِيرٍ مِنَ الدِّيْبَاجِ Disebutkan, yakni, asyharu inda khalqin kathir, dia masyhur di kalangan manusia atau masyarakat yang banyak. Artinya dia, yakni ketika memakainya, ingin untuk dikenal bahwasanya dia bagian dari orang-orang yang zuhud. Wabiha yashtahiru sahibuha annahu minaz zuhad, dan dengan pakaian tersebut, pelakunya yang memakainya, dia dikenal bagian dari orang-orang yang zuhud. Fatarahum yasiruna bisurati riqa'i kassalaf. Maka engkau melihat mereka, kata Imam, mereka yakni memakai pakaian yang demikian, mereka mengira bahwasanya itu bagian dari pakaian ulama atau orang-orang salafus saleh. Padahal orang zaman dahulu memakainya itu karena fakir. Karena memang miskin, enggak ada yang lain kecuali baju yang bolong ini dan kemudian ditambah. Bukan sengaja beli baju, kemudian dibolongin, ditambal dengan baju yang kedua, bolong yang di yang kedua, pakai tembelan yang pertama. Wa inna iblis qad labasa alaihim, dan sesungguhnya iblis telah menyampaikan talbisnya kepada mereka, tipu dayanya. Wa qala antum sufiyah, kalian ini adalah orang-orang sufi. Lianna sufiyah kanu yalbasuna almuraqqa'at wa antum kadzalik. Karena orang-orang sufi zaman dahulu mereka memakai pakaian yang bertambal, dan kalian tuh sekarang seperti itu, kalian orang-orang sufi. Atarahum ma'alimu anna tasawuf ma'nan la surah. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya sufiyah di awal perkaranya itu bukan tampilan? Hakikat sufi di generasi awalnya itu betul-betul keinginan hati untuk mensucikan diri dari perkara-perkara yang buruk. Kan kita sudah bahas, sufi generasi pertama itu pemahamannya lurus. Betul-betul meyakini bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih utama dibandingkan apapun yang kita miliki sekarang. Hingga akhirnya seorang tidak cinta dunia. Tapi tentunya lambat laun kemudian semua pemahaman itu bergeser. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka mereka mengira dengan menggunakan pakaian seperti itu, tentunya mereka dikenal dengan kezuhudan. Mereka mengira mereka mengikuti orang-orang zaman dahulu atau salafus saleh. Padahal tidaklah orang zaman dahulu melakukannya kecuali karena memang mereka fakir dan juga miskin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kata beliau, wa haula'i qad fatahumut tashabbuh fi surah wal ma'na. Dan mereka, orang-orang sufi di zaman Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, qad fatahum at-tashabbuh fi as-sura wal ma'na, telah hilang dari mereka penyerupaan, baik itu dalam makna sufi itu sendiri atau kemudian dalam tampilan, dibandingkan orang-orang sufi zaman dahulu atau generasi pertama. Yang mereka lakukan ini itu enggak menyerupai sedikit pun. Tampilannya tentunya berbeda, apalagi kemudian hakikat sufi ya di generasi pertama. Amma surah fa innal qudama kanu yuraqqi'una daruratan wala yaqsiduna tahassun bil muraqqa'. Yang pertama berkaitan dengan tampilan atau surah, tidak samanya penyerupaan yang dilakukan oleh orang-orang sufi di zaman Imam Ibnul Jauzi dengan salafus salih di zaman dahulu. Fa innal qudama, sesungguhnya orang-orang terdahulu itu, kanu yuraqqi'una darurah, mereka menambal pakaiannya itu karena darurat. Kita sebutkan tadi juga di mukaddimah di pertemuan sebelumnya juga. Wala yaqsiduna tahassun bil muraqqa, dan tidak ada tujuan mereka itu untuk mempercantik dan memperindah diri dengan pakaian yang bertambal. Enggak ada itu. Beda dengan orang-orang ini. Wala ya'khuduna athwaban jududan mukhtalifatal alwan fayaqta'una min kulli thawbin qit'atan wa yulaffiqunaha ala ahsani at-tawqi' wa yukhayyitunaha wa yusammunaha muraqqa'. Dan mereka tidak menjadikan pakaian-pakaian yang baru berbeda-beda warna. Kemudian mereka memotong-motongnya di setiap pakaian itu. Kemudian mereka menggabungnya dengan pakaian yang lain. Ditambal-tambal, disambung-sambung. Orang zaman dahulu melakukannya, kata Imam, itu karena darurat. Enggak ada pakaian yang lain. Bukan kemudian pakaian yang baru, sengaja mungkin dipotong-potong, dirobek-robek, dibolong-bolongin, kemudian yakni dijahit ulang. Wa yukhayyitunaha, mereka kemudian menjahitnya ulang. Wa yusammunaha muraqqa'ah, dan mereka menamakannya pakaian tambalan untuk kemudian biar dikenal dia adalah orang yang zuhud. Zuhud dari mana? Ente beli baru kok. Contohnya mungkin jauh untuk zaman kita sekarang ya. Bisa kok. Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda kalau Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk Anda harta, pakai pakaian yang sesuai dengan Anda. Tunggangi kendaraan yang sesuai dengan Anda. Tidak mengapa. Yang penting jangan remehkan orang. Daripada Anda mampu mungkin beli mobil kelas-kelas 500-600 juta, Anda beli yang 50 juta. Anda mampu beli yang 500. Allah limpahkan untuk Anda harta. Ada kenyamanan di sana. Nikmati. Yang penting jangan kemudian meremehkan orang lain. Terlarangkah kemudian Anda beli 50? Enggak. Cuma dengan demikian, ketika orang melihatnya, itu malah jadi aneh. Tawaduknya sepertinya maksa gitu. Pilih pakaian yang Anda memang bisa beli. Terkadang sebagian pakaian itu mahal, tapi pasti ada kenikmatan dan tentunya kenyamanan yang Anda cari pada pakaian tersebut. Orangnya, zaman sekarang itu misalnya, belum sering sebutkan juga, ini contoh contoh yang mudah, misalnya peralatan yang kita gunakan, kita beli sebagian di antaranya mahal karena ada sesuatu yang kita inginkan dari alat tersebut. Tidak ada di alat yang murah. Akhirnya kemudian mengikuti zaman, kita harus upgrade. Sebagian orang itu zaman sekarang kan sudah zaman TV Android ya, 50-60 inci. Wah dulu sih TV kita kecil-kecil, 14 in, 20 udah gede banget zaman dulu. Tapi sekarang standar TV itu mungkin paling kecil 32. Umum sudah orang pakai 42. Sudah banyak di antaranya pakai 50 dan 60. Kalau kemudian peralatan yang kita miliki tidak mengikuti zaman, maka yang orang tonton di rumah sana minimal kabur atau wajah saya kotak-kotak. Kenapa? Karena kameranya jadul. Apalagi kemudian berharap file ini, video ini misalnya bisa ditonton untuk beberapa tahun yang lama kemudian. Kalau sekarang aja udah kotak-kotak, gimana kemudian akan bisa disimpan? Terkadang kita membeli sesuatu yang cukup mahal karena ada yang kita inginkan dari alat tersebut, bukan untuk gaya-gayaan. Nikmati, asal jangan kemudian meremehkan orang lain. Ada satu masjid misalnya, ada satu musala misalnya, dan mereka tidak memiliki alat, bantu, bukan malah kemudian ngejek. Ini masjid gak punya alat ya? Bantu kalau Anda memang punya uang. Bukan kemudian menghinakan. Atau memang mereka memang tidak ingin mendokumentasikan ceramah para ustadz di masjidnya, itu pilihan. Jadi jangan sampai Anda ingin dibilang Anda orang yang zuhud, padahal tidak seperti itu. Karena yang namanya zuhud, salah satu makna zuhud itu betul-betul keyakinan di dalam hati bahwasanya semua yang ada di sisi Allah lebih utama dibandingkan yang kita miliki sekarang. Akhirnya seorang tidak cinta dunia. Menikmatinya, silahkan. Seorang sahabat berkata pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, terkadang seorang laki-laki ingin pakaiannya bagus, ingin sendalnya bagus, itu sombong enggak? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah meremehkan manusia, batarul haqqi, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu yang namanya sombong. Tapi pengen tampil bagus, sesuai dengan kadar yang Anda miliki, monggo, silahkan. Berkaitan dengan pakaian, Nabi Muhammad mencontohkan berbeda-beda jenis kain. Bahkan terkadang beliau SAW kalau berjalan kaki, nyeker bahasa kita sekarang. Demi merasakan bagaimana orang-orang yang setiap hari mereka enggak punya alas kaki. Tapi punya pakaian yang, punya tunggangan yang bagus, mungkin di zaman itu punya unta, punya kuda, punya keledai, punya. Tapi terkadang beliau juga berjalan, bahkan jalannya pun kemudian tidak menggunakan alas kaki. Bahkan kata Syekh Utsaimin, untuk orang yang ternama, orang yang terpandang, sesekali dia harus berjalan dan tidak menggunakan alas kaki. Agar sunnah Nabi Muhammad SAW tetap terjaga. Agar kemudian mendidik diri dia juga, agar kemudian tidak sombong. Ini loh rasanya orang, Anda mungkin cuma 1-2 kali enggak pakai alas kaki. Ada orang yang enggak punya sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Terkadang kemudian yakni seseorang diberikan kelimpahan harta luar biasa, tapi menyusahkan atau merepotkan dirinya sendiri. Ini tidak baik. Silahkan menikmatinya. Tapi ingat, jangan sampai Anda sombong hingga meremehkan orang lain. Berikan juga kenikmatan tersebut kepada istri Anda, kepada anak Anda, dan didik mereka. Agar tidak menjadi orang yang sombong dengan pakaian tersebut, tunggangan tersebut, kendaraan tersebut, gadget tersebut zaman kita sekarang. Karena kalau contoh pakaian yang bertambal-tambal mungkin jauh untuk contoh zaman kita sekarang, tidak relevan. Tapi inilah yang terjadi di zaman Imam Ibnul Jauzi. Dengan menggunakan pakaian tersebut, mereka dikenal dengan orang yang zuhud. Padahal orang zuhud zaman dahulu yang betul-betul tidak mencintai dunia, melakukan atau menggunakan pakaian yang bertambal ini karena darurat. Kalau ini pilihan. Dia bisa beli baju, sengaja dia bolongin. Dia sengaja beli baju, sengaja dipotong-potong, kemudian ditambal, diselang-seling. Tidak seperti itu ulama salaf zaman dahulu. Nah, berikut ini kemudian disebutkan satu contoh. Bagaimana pakaian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan, wa amma Umar radhiyallahu anhu, lama qadima bait al-Maqdis, حين سأل القسيسون والرهبان عن أمير المؤمنين فعرضوا عليهم أمراء العساكر مثل أبي عبيدة الجراح wa Khalid ibn al-Walid wa ghairihim. Faqalu laysa hadha al-musawwar indana. Alakum amirun am la? Faqalu lana amirun ghairu haula. Faqalu huwa amiru haula? Qalu na'am. Huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqalu arsilu ilayhi nanzuruhu. Fa in kana huwa sallamna ilaykum min ghairi qitalin. Wa in lam yakun huwa fala. Falau hasartumuna ma taqdiruna alayna fa arsala al-muslimuna ila Umar radhiyallahu anhu wa a'lamuhu bidhalika fa qadima alayhim wa alayhi thawbun muraqqa'un 17 ruq'ah. بينها رقعة من أديم فلما رآه الروحانية والقسوس عليه هذه الصفة سلموا بيت المقدس إليه من غير قتال. Sedangkan cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau datang ke Baitul Maqdis, ketika orang-orang yakni ahli ibadah, rahib dari kalangan mereka, bertanya tentang Amirul Mukminin, maka kaum muslimin menampilkan kepada ahli ibadah dari kalangan orang-orang Yahudi ini para pemimpin tentara, para panglima. Mereka nanya, siapa pimpinan kalian? Yang ditampilkan oleh kaum muslimin Khalid bin Walid, Abu Ubaidah dan lain sebagainya. Mereka berkata, "Laisa hadzal musawwara indana." Bukan yang seperti ini yang ada gambarannya di benak kami. Pimpinan kaum muslimin bukan seperti ini yang ada di benak kami. "Alakum amirun amla?" Kalian punya pemimpin atau enggak? Faqalu, "Lana amirun ghairu haula." Kami punya amir mukminin, pemimpin kaum muslimin yang selain mereka, mereka para panglima. Faqalu huwa amiru haula, kemudian mereka mengatakan, apakah yang kalian maksud ini adalah pemimpin dari juga orang-orang ini? Artinya para panglima ini punya pimpinan lagi? Betul, kata kaum muslimin, na'am, dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqalu arsilu ilaihi nanzuru, kemudian mereka mengatakan, kirim utusan untuk kemudian memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar kami bisa melihatnya. Karena memang yang ada di gambaran mereka, di benak mereka, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang tampil sangat sederhana. Fa in kana huwa sallamna ilaikum min ghairi kitab. Jika pemimpin kalian seperti yang betul-betul kami gambarkan di benak kami, kami akan serahkan Baitul Maqdis tanpa peperangan. Kami akan menyerah. Wa in lam yakun huwa fala. Kalau bukan, tidak seperti yang ada gambarannya di benak kami, maka kami tidak akan serahkan Baitul Maqdis. Falau hasartumuna ma taqdiru alaina. Walaupun kalian mengepung kami, kalian tidak bisa mengalahkan kami. Jadi luar biasa ya. Dia akan menyerahkan kotanya, bahkan kita sebutkan negerinya waktu itu, hanya ingin melihat siapa nih yang megangnya nanti siapa. Orang yang layak atau tidak. Fa arsala al-muslimuna ila Umar radhiyallahu anhu wa a'lamuhu bidzalik. Kemudian kaum muslimin yakni mengirim utusan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menceritakan cerita ini pada Umar bin Khattab. Dan akhirnya beliau datang. Fa qadima 'alaihim wa 'alaihi thawbun muraqqa'un 17 ruq'ah. Maka kemudian Umar bin Khattab datang pada mereka dengan pakaian yang bertambal. Dan tambalannya ada 17. Detail sekali perawi ya. Mungkin dia ngitunginnya. Tapi tentunya kala itu dia menggunakannya itu karena memang darurat. Dia menggunakannya karena memang dia fakir. Bukan kemudian seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi di zaman Imam Ibnul Jauzi, sengaja kemudian yakni beli yang baru tapi ditambal sana dan sini. Untuk supaya dibilang dia orang yang zuhud. untuk dibilang supaya dia adalah orang yang ahli ibadah. Makanya tadi ulun contohkan dengan tunggangan kita di zaman sekarang atau pakaian kita di zaman sekarang. Nikmati. Anda mampunya beli yang 100 sampai 200 juta, itulah kemampuan Anda. Monggo. Mampu yang 500 silahkan. Mampu yang 1M silahkan lah. Enggak ada masalah. Karena kalau misalnya orang tahu banyak bagaimana Anda adalah orang yang berkecukupan, Anda kemudian tampil dengan mobil, Anda mampu beli Pajero, Anda pakai Daihatsu X-Pass, itu enggak cocok. Saya sebutin merek nih. Mesti gitu kadang-kadang mogok, minta yang lain dorong. Enggak masuk. Anda ingin dibilang zuhud. Anda ingin dibilang tidak mencintai dunia. Enggak. Karena zuhud itu adalah yang ada di dalam hati, bukan tampilan. Zuhud itu adalah makna yang terkandung di dalam hati ini, bukan kemudian tampilan. Apalagi kemudian dengannya betul-betul Anda ingin dibilang kurang tawaduk benar sidin tuh jadi. Kau sidin padahal nukarnya. Tapi itu bang jadi. Kenapa masuk bengkel? Ngerepotin diri Anda sendiri. Ya. Dan berarti secara tidak langsung Anda ingin beribadah, ingin dilihat orang. Ya. Wallah alam bisa. Anda misalnya rumah di Arjuna gitu, Anda memang mampu beli yang bagus, sholat subuh pun pakai Lamborghini. Berlebihan kalau itu ya. Pakai yang Anda memang mampu untuk membelinya. Jangan remehkan orang, itu aja. Hingga Anda menjadi orang yang sombong. Wallahu a'lam bishawab. Sesuai kemampuan saja. Itulah tampilan asli Anda. Yang penting hati ini yakin bahwasanya semua yang ada di sisi Allah lebih utama dibandingkan yang kita miliki. Hingga kita tidak mencintai dunia. Karena paling kita menikmatinya cuma sebentar. Meninggal kita jadi warisan dia. Mobil mewah yang kita miliki akan dijual karena mungkin akan dibagi. Rumah yang kita miliki juga mungkin sangat mungkin dijual karena akan dibagi. Istri kita dinikahin orang. Sebentar doang. Tapi jangan sampai salah niat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pekan lalu ketika kajian di ibu-ibu, kajian di ibu-ibu di Martapura, ketika membahas tentang adab safar, dari semua adab safar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang paling utama di antaranya dan yang paling dahsyat adalah niat. Satu amalan hati ini luar biasa. Karena ketika seorang betul-betul niat safarnya lillahi ta'ala, safar betul-betul karena tugas, safar bahkan untuk ketaatan, safar untuk nuntut ilmu. Begitu banyak hal yang dia tinggalkan ketika safar, dari ketaatan-ketaatan, yang biasa dia lakukan ketika dia mukim, maka dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, walaupun misalnya dia meninggalkan salat-salat sunnah rawatib yang biasa dilakukan ketika mukim. Dia mungkin meninggalkan puasa-puasa sunnah yang biasa dia lakukan ketika dia mukim. Dengan niat saja, satu amalan hati, perlu sepersekian detik saja di hati ini, membuat Anda memiliki pahala yang sama padahal Anda tidak melakukannya. Tetap ditulis untuknya pahala salat sunnah rawatib, pahala puasa sunnah. Kenapa? Niat. Sekarang niat Anda itu apa? Ingin dibilang Anda orang yang mutawadhi, Anda tawadhu. Tawadhu itu Anda bertemu dengan kaum muslimin, Anda yakin bahwasanya saudara saya ini pasti lebih utama daripada saya. Itu tawadhu. Bukan dengan tampilan. Padahal Anda mampu beli pakaian yang bagus, mampu beli kendaraan yang bagus, Anda tampil kemudian seperti orang susah. Aneh jadinya. Malah aneh jadinya. Bukti bahwasanya Anda enggak faham apa itu zuhud. Yang kita takutkan bukan suudzon, yang kita takutkan Anda beramal selama ini ingin dilihat orang memang. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan Imam Al-Bukhari, disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau memiliki tunggangan yang bagus. Kuda tentunya di zamannya, tapi diketahui kalau orang menunggangi jenis itu, ini orang berduit. Ya, pakaiannya pun demikian, disebutkan Imam Ibnu Hajar. Pakaian yang bagus. Apakah kemudian selalu najis dan rapi kemudian terlarang? Secara mutlak tentu tidak. Tapi agar Anda kemudian bisa merasakan yang orang lain rasakan, miliki semua jenis kain agar Anda merasa. Kalau katun itu rata-rata kan nyaman ya. Karena kita terlarang sutra, ya kita enggak pakai sutra. Katun rata-rata nyaman, enak katun. Sekali-kali Anda punya kain linen. Bikin baju, bikin gamis, kainnya linen. Kasar dia, seperti kain kanvas. Murah. Ya, semeter enggak sampai 15 ribu. 10 sampai 15 ribu, semeter. Kita laki-laki, kalau standar seperti ulun, badan pian, 2 meter bisa bikin baju. 30 ribu, bikinnya itu yang 200 ribu. Bayar tukang jahit, nyenang larang. Jamaah, agar kita merasakan yang orang lain rasa, dia pakai setiap hari kain sekasar itu. Kalau memang ingin mendidik diri ini, yang ini lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, bukan tampilan itu menunjukkan Anda mutawadhi atau tawadu. Enggak. Amalan hati, tawadu itu amalan hati. Anda meyakini bahwasanya setiap kali Anda bertemu dengan kaum muslimin, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dia meyakini bahwasanya saudaranya lebih utama daripada dia. Mungkin Anda ketemu dengan saudara Anda, sama-sama sholat wajib, 5 waktu, biasa aja. Tapi di balik itu mungkin dia tidak pernah tertinggal sholat-sholat sunnah yang lain. Mungkin di balik itu dia beramal dengan hartanya. Mungkin balik itu. Begitu banyak hal yang dia sembunyikan dan kita enggak pernah tahu. Itu namanya tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nikmati ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataaka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Dan carilah dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, rizki, harta, wabil khusus harta ya pada ayat ini. Harapkanlah dengan itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beli surga Allah. Jadikan harta Anda sebagai tangga atau batu loncatan untuk menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membelanjakannya dengan cara yang tepat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan janganlah kamu lupa bagianmu, nasib. Nasib itu bagian dari dunia ini. Artinya monggo, nikmati. Anda sudah mencarinya, Anda sudah menapaki sebab-sebabnya, hingga Anda mendapatkannya sekarang. Monggo, nikmati jerih payah Anda. Ingat, jangan sampai membuat Anda meremehkan orang. Itu aja. Berkaitan dengan orang yang ketika Anda menggunakan pakaian yang baik, gadget yang baik, arloji yang baik, tunggangan yang baik, orang iri, urusan hati dia. Dia ada yang hatinya yang kotor. Anda hanya ingin menikmati yang Anda usahakan selama ini. Dan Anda tidak meremehkan dan merendahkan orang lain. Kau aja ke handphone tuh buat sapannya? Entah mungkin handphone dia bagus gitu ya. Punya temannya mungkin tempor gelasnya aja mungkin rada pecah-pecah sedikit ya. Kau aja lah tuh. Berapa? 2G aja? Kurang ajar. 2G aja. Sekarang sudah zaman 5G gitu ya. 2G aja kata aja. Gak perlu pakai yang Anda pakai. Nikmati, jangan remehkan orang. Wallahu alam bisawab. Karena kalau misalnya Anda maksa-maksa dengan tampilan supaya terlihat zuhud, niat kita jadi ketahuan. Bahwasanya, atau Anda diketahui gak faham arti zuhud. Yang Anda fahami zuhud adalah tampilan. No, hati. Amalan hati. Kuzuhudan itu amalan hati. Tawadhu itu amalan hati. Bukan tampilan casing luar, bukan. Sangat mungkin ada orang yang sangat kaya, tapi dia kemudian orang yang zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, Kemudian yakni faqadima alaihim wa alaihi thawbun muraqqa'un 17 ruq'ah. Kemudian Umar bin Khattab datang kepada mereka dan Umar bin Khattab menggunakan pakaian yang bertambal 17 tambalan. Bainaha ruq'atun min adim. Apa disebutkan ini? Artinya adim di situ. Kulit. Kulit ya. Kulit, ya kulit. Bainaha ruq'atun min adim, di antaranya ada tambalan yang dari kulit. Ya. Sedang enggak ada kain yang lain digunakan untuk nambah. Kita berbicara Amirul Mukminin ya. Yang tentunya bagaimana bahasnya? Umar bin Khattab radhiyallahu, dia menginfakkan semua hartanya. Tapi tentunya tidak bisa mengalahkan infaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini iman kita sangat jauh berbeda. Wakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinannya jauh mungkin lebih tinggi atau lebih dalam dibandingkan kita. Mereka yakni melakukan ini semuanya ya karena memang itulah yang mereka miliki, bukan kemudian pilihan. Kita tahu sejarah bagaimana Umar bin Khattab nangis melihat rak yang ada di dalam rumah Nabi Muhammad SAW yang kosong. Ada lemari tapi kosong. Cuman ada sedikit yakni stok gandum. Nangis dia melihat kondisi Nabi Muhammad SAW. Nabinya malah santai aja. Ya Rasul, beginikah kehidupanmu? Kamu Nabi loh, kamu Rasul loh. Coba lihat orang-orang di luar sana, para pemimpin, para raja, menikmati semua kenikmatan. Kata Nabi Muhammad, tidak mengapa Umar. Biarkan untuk mereka surga, untuk kita akhirat. Santai aja. Sallallahu alaihi wasallam. Panutan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaskan rahimakumullah. Falamma ra'ahu ruhaniyatu wal qusus. Maka ketika ahli ibadah dan para rahib orang-orang Yahudi itu kemudian melihat kondisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala hadhi sifat seperti yakni sifat yang ada ini, sallamu baital maqdis ilaihi min ghairi qital, mereka serahkan yakni Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanpa peperangan. Jadi luar biasa ya. Tidak perlu capek-capek perang, Umar bin Khattab kemudian bisa menguasai Baitul Maqdis. Mereka hanya ingin tahu yang akan megang Baitul Maqdis siapa? Orang yang seperti disifatkan untuk kami atau tidak? Layak atau tidak memang dia jadi pemimpin kami? Yang ditawarkan oleh kaum muslimin kalau itu ditampilkan Khalid bin Walid segala macam mungkin tidak seperti yang ada di benak mereka. Karena memang sudah tersebut bagaimana yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu sejarah bagaimana ada utusan ingin bertemu beliau dan beliau lagi tidur santai di bahasa kita mungkin sekarang di gazebo atau balai-balai depan rumah. Santai, enggak ada bodyguard-nya, tidur aja beliau. Saking amannya ya. Walaupun tentunya di saat yang sama yakni beliau yang dibunuh yakni di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi bukti waktu itu yakni adalah beliau memimpin dengan luar biasa adil, negeri menjadi aman. Tapi orang satu ini yang kemudian bunuh Umar bin Khattab ketika salat. Ingat ya, yakni Umar bin Khattab dibunuh dan tentunya yakni pembunuhnya di kalangan kaum muslimin. Musuh yang paling dahsyat itu adalah musuh yang ada di dalam selimut. Dia tahu bagaimana kaum muslimin, dia akan hancurkan kaum muslimin dari dalam. Itulah kemudian kenapa dulu kaum muslimin juga kalah perang. Karena sebagian kaum munafikin, orang munafik, mereka di dalam tubuh kaum muslimin. Tahu segala macamnya kaum muslimin. Ini yang sangat berbahaya. Apakah orang-orang seperti itu di zaman kita sekarang masih ada? Wallahualam, mungkin. Kemunafikan yang besar ya, kemunafikan keyakinan ya, memperlihatkan keislaman padahal orangnya kafir. Apakah ada? Mungkin, wallahualam bisa. Tapi ingat ya, disebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, mereka berusaha untuk menipu, mengelabui Allah Subhanahu wa taala padahal sebaliknya. Di dunia mungkin Anda bisa kelabui kaum muslimin. tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan azab Allah menanti untuk Anda di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, fa aina hadha mimma yaf'aluhu juhalus sufiyyah fi zamanina. Maka yakni kata beliau memberikan satu pertanyaan, alangkah jauh berbeda kezuhudan seperti ini dengan perilaku para penganut sufi di masa kini, di zaman itu waktu tahun 600-an. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jauh sekali yakni praktek ya, orang-orang di zaman kita sekarang kata Imam Ibnu Jauzi dibandingkan ulama salafus saleh zaman dahulu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah sekian ratus tahun lagi setelah Imam Ibnu Jauzi. Contoh ini mungkin sangat jauh untuk kita, di mana orang sengaja beli baju dibikin tambalan sana sini. No, jauh. Tapi sangat mungkin kalau di zaman kita sekarang ini, seorang mampu sebenarnya, tapi kemudian tampil seperti orang susah. Berarti dia tidak faham bahwasanya zuhud itu bukan tampilan. Zuhud itu bukan surah. Zuhud itu amalan hati. Nikmati yang Anda bisa nikmati, tetap Anda bisa zuhud, karena Anda meyakini bahwasanya segala yang ada di sisi Allah dari kenikmatan jauh lebih utama dibandingkan yang Anda miliki. Sekaya apapun Anda, Anda memiliki keyakinan di hati Anda seperti itu, Anda bagian dari orang-orang yang zuhud. Dan nikmati yang bisa Anda nikmati dari kenikmatan dunia. Pakaian, kendaraan, tunggangan, gadget misalnya, selama tidak meremehkan orang lain hingga menjadikan Anda orang yang sombong. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan jemaah. Dan berkaitan dengan pakaian ini, masih ada bahasan dari beliau lebih spesifik, kemudian talbis memakai pakaian tambalan. Talbis banyak membuat tambalan. Talbis pakaian syuhrah. Nah, mungkin yang tambalan-tambalan ini, dua bahasan tambalan mungkin akan ulun skip karena kurang lebih akan seperti ini bahasannya. Salah faham akan bahwasanya yakni zuhud itu adalah tampilan. Mungkin nanti kita akan masuk ke pakaian syuhrah atau pakaian kepopuleran atau pakaian populer yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Anda ketika memakainya, menggunakannya, Anda berbeda dibandingkan yakni mayoritas kaum muslimin. Itu harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ini pakaian kita gamis sudah umum. Kalau baju koko, sarung itu sudah sangat umum dari zaman dahulu. Maka kalau misalnya nanti ada pakaian-pakaian tertentu yang kemudian bukan uruf atau kebiasaan kita menggunakannya, maka mungkin akan lebih baik kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya keharamannya bukan yang haram level tinggi gitu enggak ya, lebih kepada makruh sebenarnya. Cuman ketika Nabi Muhammad SAW melarangnya tapi memberikan ancaman, maka bagian dari dosa besar sebenarnya. Karena Nabi Muhammad mengancam dengan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pakaian yang di surga kelak dengan pakaian kehinaan. Kita tidak ingin seperti itu. Amalan yang kita miliki saja mungkin enggak cukup untuk kita bawa nanti kelak di hari kiamat, masa kemudian diberikan pakaian kehinaan pula. Dengannya kemudian kita dikenal bahwasanya ketika di dunia kita sering memakai pakaian syuhrah, kemasyuran, kepopuleran, beda di antara kaum muslimin yang lain. InsyaAllah di pertemuan mendatang kita masuk kepada pakaian syuhrah. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu 5 menit sebentar. Apa ya, saya sering dimasukin ke grup-grup aneh ya. Nomor kajian ini loh. Olivia grup band, grup baru band. Banget banget sekali sayang dong. Apa ini? Ya Allah, ini nomor pengajian loh ini. Main undang-undang aja ini. Hah? Hah? Aduh. Enggak, ini bukan. Ini nomor baru dan anak upgrade jadi halo. Bukti bahwasanya memang data kita sudah direntas ya. Ini jangan-jangan kerjaannya Bjorka ini. Aduh, ya Allah. Ada-ada aja ya. Bangun kamu dong. Apaan? Saya lagi pengen baca pertanyaan. Udahlah. Sampai di sini pemirsa. Ini lagi nih. Mohon maaf, Anda mendapatkan Rp 45 juta dari Run Entertainment. Dia mohon maaf dulu karena nipu. Bagus juga, ini penipu lo cukup beradab juga. Dia mohon maaf dulu. Mohon maaf, Anda mendapatkan 45 juta dari Run Entertainment. Dari mana Raffi Ahmad tahu nomor saya ini? Bagus sekali, 45 juta. Gesen impian aja Pak, ambil aja. Walaupun cukup untuk pergi umroh yang gold ya. Oke, barakallahu fikum jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Pakailah pakaian yang Anda biasa pakai sesuai dengan kemampuan Anda. Dan ingat, zuhud adalah amalan hati, bukan tampilan. Nikmati yakni rizki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk Anda. Beli pakaian yang nyaman, bagus, nikmati. Tapi ingat, jangan sampai juga kendaraan dan tunggangan, tapi ingat jangan sampai membuat Anda dengannya meremehkan dan menghinakan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.